Mitra bisnis, krisis tahu dan tempe yang ramai diberitakan akhir-akhir ini kembali mempertanyakan kebijakan strategis maupun prioritas pemerintah soal ketahanan pangan nasional. Faktanya, Indonesia harus mengimpor komoditi seperti beras, kedelai, gula, garam, bawang maupun kentang yang sebagai negara agraris semestinya berkelimpahan. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Komite Tetap Industri Makanan, Minuman, dan Tembakau Kadin, Thomas Darmawan. Pak Thomas, apa komentar Anda soal ini? Jadi memang masalah ketahanan pangan ini kan menjadi isu yang sekarang berkembang di seluruh dunia ya. Di mana karena kenaikan harga BBM itu menyebabkan harga pangan ikut terkatrol naik ya. Karena jagung, kedelai, minyak kelapa sawit, semua itu bisa diolah menjadi energi ya. Dan sehingga harga dari tahun ke tahun meningkat terus. Kedua, dunia ini penduduknya nambah. Ya, sekarang sudah 7 miliar. Ya, 7 miliar penduduk. Ya, sedangkan luas lahan itu tidak bertambah ya, sehingga kebutuhannya meningkat, sehingga harga otomatis akan meningkat. Nah, Indonesia ini memang kebijakan kita di dalam soal ketahanan pangan ini seolah-olah dari dulu ditangani oleh Departemen Pertanian. Sebenarnya bukan, karena on farm yang ditangani oleh Departemen Pertanian itu kira-kira hanya 30-40% dari seluruh kegiatan rantai supply chain dari pangan tadi. Di luar itu ada departemen lain atau lembaga lain yang menangani. Contoh, untuk mengembangkan kedelai itu risetnya dilakukan oleh Menristek ya, ada Batan, ada Ristek, tapi seringkali tidak nyambung antara riset dengan badan risetnya Departemen Pertanian ya, apa yang sudah didapatkan. Kedua, setelah dapat riset, dapatkan pembibitan. Kita perlu pembibitan. Lembaga untuk memproduksi bibit kita hanya ditangani oleh beberapa ya, Sang Yang Sri dan lain-lain. Ya, sehingga tidak bisa berkembang dengan baik. Ketiga, setelah itu dijadikan ya bibit, kemudian kita perlu pendanaan, perbankan. Apakah perbankan kita mendukung? Karena suku bunga di Indonesia itu adalah yang termahal di negara-negara Asia. Ya, nah ini menjadi masalah. Kemudian setelah itu pasca panen. Saya tahu beberapa pangan itu dikembangkan di luar pulau. Ya, di Transmigran, di Sumatera, di Sulawesi, Kalimantan. Transportasi dari mereka ke Indonesia, ke Pulau Jawa, di mana penduduk sebagian besar ada, itu sangat jauh. Pertama. Kedua, kalau membawa bibit, itu banyak dikembangkan riset-risetnya itu di Pulau Jawa ya, harus dibawa ke sana. Pupuk, semua pabrik pupuk ada di Jawa ya, itu transportasinya menjadi mahal, sehingga akhirnya kurang gairah. Nah, tata niaga kita juga dibongkar ya, sejak tahun 98 pada waktu Bulog dihapuskan memang nggak ada. Nah, jadi di sini menurut saya ya, kita harus lebih serius. Ke depan, bagaimanapun juga masalah ketahanan pangan ini menjadi serius, tidak hanya harus ditangani oleh satu kementerian, tetapi harus dari seluruh staf pemerintah mendukung, persis seperti kembali ke tahun 80-an pada saat swasembada pangan oleh Orde Baru Pak Harto, semua bupati, semua gubernur, semua menteri, semua perbankan harus mendukung. Kalau nggak mau ya diganti gitu. Itu yang cuman di sekarang dengan era demokrasi, dengan otonomi daerah, kelihatannya itu susah dilaksanakan seperti dulu. Bagaimana Pak, cara agar kedepannya ketahanan pangan nasional kita bisa berkembang lebih baik? 5 tahun yang lalu, tahun 2008 kalau nggak salah, saya ikut rapat. Ya, pada waktu itu saya mengingatkan, karena kita juga harus tahu ya, bahwa sumber kedelai yang paling banyak itu adalah dari Amerika, dari Argentina, dari Brasil, dari China, dari India. Nah, cuman problemnya apa? Pada 5 tahun yang lalu saya dapat kabar ya dari beberapa pengusaha Jepang ya, karena Jepang ini juga trading company-nya paling kuat, dia menguasai gandum di Australia, gandum di Kanada. Itu gandumnya dibeli oleh Jepang, kemudian dijual ke Indonesia. China itu juga memborong semua kedelai di Amerika, kedelai di Brasil dan di Argentina untuk stok dia, karena orang China juga makan kedelai. Sehingga harga kedelai akan lebih mahal. Nah, pada saat itu Indonesia dengan China sedang ada masalah ya, karena ekspor dari China ke Indonesia sedang kita tahan ya, karena kasus wet rabbit formalin pada permen. Nah, sekarang ini juga masalah penutupan pelabuhan, saya agak khawatir hal-hal seperti ini juga harus menjadi pertimbangan. Kalau ternyata kedelai di dunia itu sudah diborong oleh pengusaha-pengusaha atau pemerintah China, maka harga kedelai akan naik. Nah, ini tentunya ke depan Indonesia juga harus melakukan seperti apa yang dilakukan oleh China, yaitu BUMN kita atau Bulog kita harus bisa menjadi importer. Jangan diserahkan 100% import itu hanya oleh 2 atau 3 perusahaan ya, dan apalagi perusahaan itu adalah perusahaan-perusahaan asing ya. Memang agak berbeda. Kalau 10-15 tahun yang lalu, setiap impor jagung, kedelai, gandum itu mendapatkan semacam subsidi kredit ya. Kita harus bisa bayar sampai 1 tahun, sampai 2 tahun, bahkan sampai 3 tahun dari kredit ekspor dari Amerika. Maka yang bisa memanfaatkan itu adalah perusahaan-perusahaan yang cukup besar tadi. Nah, sekarang apakah koperasi tahu tempe atau koperasi ikan itu bisa melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh pemerintah China atau pemerintah India ya. Kalau itu tidak bisa dilakukan, maka pemerintah Indonesia harus turun tangan untuk menegakkan yang namanya Badan Ketahanan Pangan atau dalam hal ini merevitalisasi Bulog atau membentuk badan baru. Jangan lupa ya, selain daripada kedelai yang naik, kita juga mengimpor hampir 2 juta ton namanya bungkil kedelai. Bungkil kedelai itu adalah diimpor dari India, dari Pakistan. Itu sebagian besar daripada bungkil kedelai ini adalah sisa daripada kedelai yang diambil minyaknya menjadi minyak kedelai. Sisanya itu bungkil kedelai itu diimpor Indonesia untuk sebagai bahan baku untuk pakan ayam, pakan ternak, pakan ikan. Hari bulan November kemarin, harga bungkil kedelai itu hanya $300 per ton. Hari ini sudah mencapai hampir $550 sampai $600 per ton. Sehingga apa yang terjadi? Harga bungkil kedelai naik, harga pakan ternak naik, dan otomatis kalau harga pakan ternak naik, harga ayam dan telur yang memang tidak makan tahu kedelai langsung, tetapi akan naik juga. Dan itu yang terjadi sekarang, harga ternak naik, itu karena gara-gara pakannya juga naik. Nah ini menjadi perhatian, karena pemerintah kita kan sekarang agak sedikit repot ya, karena antara kementerian itu ditangani oleh berbagai kelompok partai juga ya, ini menjadi kesulitan sendiri. Bagaimana mengkoordinasi ini di bawah satu payung, di bawah Menko Perekonomian atau di bawah langsung oleh Presiden. Kalau dulu masih ada Menteri Negara urusan pangan, sekarang pangan ini ditangani oleh beberapa kementerian yang memang punya visi berbeda-beda tadi. Demikian Ketua Komite Tetap Industri Makanan, Minuman, dan Tembakau Kadin, Thomas Darmawan. Saya Wendy Lim.